فإنها لا تزيدك إلا وحدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Kata Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ketika itu ada sebuah gelang yang dia pakai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini? Orang tersebut mengatakan, minal wahidah, ini dari wahidah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inziha, lepaskan hal itu dari tanganmu, lepaskan itu. Faidaha la taziduka illa wahdan, karena itu tidak akan menambah kepadamu kecuali engkau makin lemah. Jatuh kau, kalau seandainya meninggal dunia, sementara itu gelang masih ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ini penjagaan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap umatnya, jangan sampai umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meninggal dalam keadaan musyrik yang mengakibatkan kekekalan di dalam api neraka. Barakallahu fikum. Ya mungkin barakallahu fikum seseorang menggunakan tali yang digantung benang atau tali atau benang yang digantungkan pada lehernya atau dikalungkan kepada anaknya atau di tangannya atau dikalungkan kepada binatang ternaknya. Barakallahu fikum, menjadikan hal itu sebagai suatu sebab yang bisa menangkal kemudaratan atau bisa mengangkat kemudaratan yang sudah ada, maka hal itu barakallahu fikum tidak lepas daripada penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia gantungkan dan ikatkan pada lehernya atau leher anaknya atau leher binatang ternaknya. Barakallahu fikum. Karena para ulama menyebutkan tentang masalah sebab yang biasa dijadikan oleh kaum muslimin sebagai sebab, maka mereka perlu mengetahui barakallahu fikum bahwa ada tiga perkara, tiga hal dalam mencari sebab yang harus dipahami barakallahu fikum. Yang pertama, seseorang hamba barakallahu fikum tidak boleh menjadikan sesuatu sebab kecuali apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, baik secara syar'i syariat ataupun secara takdir. Barakallahu fikum. Yang kedua, seseorang tidak boleh beriktibar, bersandar kepada sebab tersebut. Bahkan seseorang harus bersebab bersandar kepada yang menjadikan hal itu sebagai sebab dan yang menakdirkan sesuatu itu sebagai sebab. Yang ketiga, seorang hamba harus mengetahui bagaimanapun besarnya suatu sebab itu dan bagaimanapun kuatnya, maka sebab itu terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, penjagaan Nabi Muhammad SAW tadi terhadap umatnya, jangan sampai salah jalan menjadikan sebab barakallahu fikum. Kata para ulama, berdasarkan hadis tadi, siapa yang melalukan sebuah tali pada lehernya yang dianggap sebagai penentang atau penentang udara dari dirinya, baik yang digantungkan pada leher anaknya atau kepada cucunya atau kepada binatang ternaknya, barakallahu fikum, kalau dia yakini hal tersebut sebagai suatu penolak, mara bahaya akan menimpa kepadanya, menimpa kepada anak dan keturunannya, menimpa bahaya kepada binatang ternaknya, maka dia terjatuh ke dalam penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkul akbar barakallahu fikum. Kalau dia yakini apa yang dia pasang pada leher anaknya berupa benang yang dikalungkan ataupun yang sejenisnya, barakallahu fikum, maka kalau dia yakini sebagai perkara yang bisa mengangkat mudarat atau bisa menolak sebelum terjadinya, maka hal itu terjatuh ke dalam penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau barakallahu fikum hal itu dia gunakan dan yakini hanya Allah Subhanahu wa taala bisa menolak mudarat dari dirinya dan anak keturunannya dan binatang ternaknya, namun itu hanya sebagai sebab saja, kalau dia keluhkan pada dirinya atau pada anak keturunannya atau pada binatangnya, itu hanya sebagai sebab saja. Adapun dia menentukan mengangkat mudarat dan menolak para petaka yang sebenarnya hanya Allah, maka itu telah terjatuh ke dalam keharaman dan kedustaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan dia lepas daripada syirik kecil. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaga daripada generasi umat ini jangan sampai barakallahu fikum rusak akidahnya, rusak keyakinannya, sehingga dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak merasa barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya dan penjagaannya terhadap umat ini dalam perkara akidah keyakinan, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bashir ketika itu bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Kata beliau Abu Bashir, "Farsal Rasulullah SAW rasulan Allah yabukhayanda fi raqabati ba'irin kiladatan min wakarin au kiladatan illa kutian." Kata Abu Bashir, ketika saya bersama Rasulullah SAW dalam sebagian perjalanan dia, maka tiba-tiba Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengatakan, menyampaikan suatu perkara, jangan sampai ada seorang pun masih menyisakan satu kalung pun yang dikalungkan pada binatang tunggangan dia, baik itu kalung dari wakar, tali busur panah yang sudah usang, ataupun kalung yang lainnya, kecuali harus diputuskan, kata Rasulullah SAW. Demikian Rasulullah SAW menjaga dan membentengi agar umatnya tidak terjatuh ke dalam keyakinan bahwasanya kalung yang dipasang di binatang tunggangannya jangan sampai diyakini sebagai penolak mara bahaya atau pengangkat dari mudarat mara bahaya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, jangan sampai ada yang masih menyisakan satu kalung pun, baik dari tali panah, tali busur panah, ataupun yang lainnya, kecuali harus dipotong barakallahu fikum, dilepaskan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaga daripada akidah umat ini barakallahu fikum. Kemudian juga sahabat yang lain Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah menyampaikan sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-ruqa wat-tamaima wa tiwala tashirkun." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya barakallahu fikum, ruqa, ruqyah-ruqyah itu, jampi-jampi itu, dan rajah-rajah, dan juga tiwala yang disebut dengan medik, pelek, itu merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, Rasulullah s.a.w. menjaga bahwasanya jampi-jampi yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit, barakallahu fikum, tentunya yang tidak jelas maknanya, dan bahkan sebagian jampi-jampi tersebut yang mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dengannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu barakallahu fikum merupakan salah satu meminta istighatsah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah yang terjatuh ke dalam kesyirikan barakallahu fikum. Demikian juga rajah-rajah, demikian juga pelet, magic, barakallahu fikum, itu merupakan kesyirikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menyebutkan tentang barakallahu fikum, tentang jampi-jampi atau ruqyah yang dibacakan. Di sana para ulama menerangkan apabila jampi-jampi yang kita sebut ruqyah terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari kalamul hasan, kalam-kalam yang baik, ucapan-ucapan yang baik, maka hal itu diperbolehkan bagi orang yang membacakan ruqyah tersebut barakallahu fikum. Karena termasuk bab ta'awun 'alal birri wa taqwa, termasuk bab memberikan kebaikan kepada orang lain. Adapun bagi orang yang dibacakan kepadanya, maka yang afdal bagi dirinya jika dibacakan kepada yang Al-Qur'an atau dari zikir-zikir dari sunnah, maka yang lebih afdal baginya barakallahu fikum untuk menyempurnakan ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia sendiri yang membaca, dia sendiri yang berdoa, dia sendiri yang membentengi dirinya dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah atau dengan doa-doa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ruqyah jampi-jampi yang tidak dikenali, yang tidak dipahami bahasanya, yang di situ bahkan dikhawatirkan terdapat permintaan perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, permintaan kesembuhan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu, dan itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW tadi, termasuk daripada kesyirikan barakallahu fikum. Maka dengan ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil faedah barakallahu fikum ketika kita membutuhkan dan ruqyah dan dari Al-Quran dan sunnah atau dari kalamul hasan, kalimat-kalimat yang baik, maka hendaklah dan itu yang harus kita jalani, kita menjauh dari jampi-jampi dan ruqyah-ruqyah yang tidak jelas sumbernya, yang tidak jelas artinya, yang kadang barakallahu fikum menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sunnah Rasulullah SAW dan hadisnya yang Rasulullah SAW menganjurkan dan kepada yang masyru, yang disyariatkan untuk kita jalani sebagai bentuk dan penjagaan akidah kita dari dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang barangkali kita tidak terasa dan tidak sadar terjatuh ke dalam yang barakah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan berlepas diri dari orang-orang yang menggantungkan di lehernya atau di leher anak-anaknya atau di leher binatang ternaknya dari dalam perkara-perkara yang digantungkan dalam rangka untuk menjaga keselamatan, menjaga pada bahaya atau untuk mengangkat pada bahaya darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan hal itu barakallahu fikum. Ruwaiti seorang sahabat Nabi Ridwan radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah taala, kata Ruwaiti, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Ruwaiti, la'alla al-hayata ستكون بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجي برجي لابة أو بأسد فإن محمدا بريء منه. فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته kepada beliau, وهي رويتي barangkali engkau akan berumur panjang, maka habarkan kepada manusia sesungguhnya siapa saja orang yang mengikat, menjalin jenggotnya atau menggantungkan water di lehernya sebagai kalung atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, habarkan kepada mereka saya Nabi Muhammad berlepas diri darinya barakallahu fikum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari mana bahaya keyakinan-keyakinan yang bisa merusak akidah dengan sebab menggantungkan dan kalung di leher-lehernya atau di leher anak keturunannya atau dan binatang ternaknya atau menggunakan benda-benda yang dianggap keramat, dianggap keramat kalau Allah ikut, mungkin seperti batu akik, mungkin seperti keris, atau seperti benda-benda yang lain yang barakallahu fikum dia pasang di rumahnya, dia pasang di warungnya, dia pasang di tempatnya, yang semuanya itu barakallahu fikum yang dijadikan sebagai keyakinan, sebagai pelaris, sebagai penolak mara bahaya atau sebagai penangkal mara bahaya, maka itu semuanya barakallahu fikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan itu barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda dan menyampaikan hadis kunci, ada ahli syuraka ini syirki man amila amilan asyraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa syirkahu. Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap syuraka sekutu-sekutu. Siapa saja yang bernamakan sebuah amalan yang dia menyebutkan aku dengan dengan nama tersebut, maka sungguh aku tinggalkan dia dan tinggalkan perbuatannya. Barakallahu fikum. Man wakala ila syai'in mukila bih. Barang siapa yang bertawakal bersandar kepada sesuatu, maka dia akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berlepas diri dari dia. Barakallahu fikum. Dengan demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu menyadari betapa pentingnya kita kembali mempelajari sunnah Rasulullah SAW agar kita mengetahui bagaimana kasih sayang beliau terhadap kita. Rasulullah SAW menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan agama kita agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dan selamat dari penyebutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga menyatakan sebagaimana disampaikan oleh seorang sahabat Abu Waqid al-Daisi, kata beliau, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudadawa'in bi kufrin والمشركين سدرة يعبدون عندها وينودون بها أسئلتهم يقال له ذات أنواع فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله إن لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى إن لنا آلهة كما لهم آلهة فتبوكل عليه رضي الله عنه tatkala kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dan kami ketika itu baru lepas dari kekafiran baru masuk Islam sementara orang-orang musyrik mereka punya sidrah sidrah bisa diartikan sebuah pohon di darat yang mereka orang-orang musyrik tersebut bertawaf berkeliling di sekeliling pohon itu dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka yaitu pohon tersebut yang disebut dengan Datu Anwar maka ketika itu kami pun kata wakil al-Aidi para sahabat ketika itu mengatakan kami pun melewati sebuah sidrah pohon maka ketika itu kami tidak melewati pohon tersebut kami berkata kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah buatkan kami jadwal-jadwal sebagaimana mereka punya jadwal-jadwal untuk pohon itu menggantungkan pedang-pedang mereka sehingga mereka gunakan pedang tersebut menjadi pusaka hebat ampuh barakallahu fikum maka Rasulullah SAW dengan kasih sayang yang tinggi kepada sahabatnya membersihkan keyakinan yang rusak menjaga dan membentengi dari keyakinan-keyakinan yang membahayakan agamanya maka kata Rasulullah SAW dan Allahu Akbar innaha sunan sesungguhnya ini merupakan kebiasaan-kebiasaan kalian mengatakan sebagaimana kalian mengatakan sebagaimana orang-orang Bani Israil berkata kepada Musa mereka berkata kepada Musa wahai Musa jadikanlah buat kami ilah Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan jadi buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wala alihi wa sallam hadis ini riwayat oleh Tirmidzi rahimahullah ta'ala bagaimana penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terhadap akidah umat ini jangan sampai terhadap keyakinan yang berusia dengan keyakinan-keyakinan yang rusak keyakinan-keyakinan yang berusak akidah keyakinan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum tidak diizinkan sahabatnya untuk barakallahu fikum membentengi menggantungkan dan senjata-senjata mereka di jadwal-jadwal walaupun dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam barakallahu fikum maka oleh karena ini barakallahu fikum hadirin rahimani wa rahimatullah kaum muslimin semuanya barakallahu fikum berkewajiban kita memiliki dan mengkaji keyakinan-keyakinan kita semuanya agar terlepas dari keyakinan-keyakinan salah yang kita tidak merasa barakallahu fikum maka hadirin rahimani wa rahimakumullah karena kesyirikan barakallahu fikum begitu lembut begitu zaman barakallahu fikum di zaman ini barakallahu fikum dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sebuah hadis dari seorang sahabat dalam rangka membela menjaga permintaan perlindungan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam sebuah hadis qaulah bintu hakim yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah kata sahabat Qaulah bintu Hakim radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimati Allahi dhammati min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yanqala min manzilihi dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca a'udzu bi kalimatillahi, barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian dia membaca a'udzu bi kalimatillahi dzammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun, hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia berpindah dari tempat tersebut yang dia singgahi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika kita singgah di satu tempat, lagi yang kita khawatir ada bahaya di tempat tersebut dari makhluk-makhluk yang berhati jahat, baik itu manusia ataupun binatang buas, kemudian kita berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita meminta dan mengatakan bahwa mungkin jimat yang kita miliki dalam rangka kita berlindung kepadanya karena kita takut dan khawatir. Barakallahu fikum. Ketika kita singgah di satu tempat yang kita khawatirkan ada bahaya padanya, maka berarti kita telah berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan dan telah menjaga umatnya kalau singgah di satu tempat kemudian disuruh khawatir ada bahaya yang memudaratkan, baik bahaya daripada manusia yang berhati jahat atau binatang buas atau segala sesuatu dari makhluk yang berhati jahat, maka hendaklah Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah SAW, membaca kalimat ini, a'udzu bi kalimatillahi dzammati min syarri ma khalaq. Ini yang dibaca barakallahu fikum. Bukan berlindung memasang jimatnya, bukan menyeru orang-orang yang jauh di sana yang dianggap memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkannya, bukan yang mengandalkan dan bertawakal kepada apa yang dia miliki dari perkara-perkara yang dianggap bisa mendatangkan kekuatan dan bisa membela dirinya. Tidak demikian barakallahu fikum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajarkan untuk berlindung kepada Allah, berlindung kepada kalimat Allah dari sesuatu yang memiliki hati jahat. Barakallahu fikum dengan ucapan tadi, a'udzu bi kalimatillahi dzammati min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Demikian pula barakallahu fikum. Ketika seseorang khawatir diganggu oleh makhluk yang berhati jahat, baik dari manusia atau yang lainnya yang berhati jahat, ketika di malam hari, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita berlindung kepada Allah dengan membaca ayatul kursi sebelum tidur. Barakallahu fikum. Allah saya akan memberikan pembelaannya, penjaganya sampai pagi. Barakallahu fikum. Tidak akan diganggu dan tidak akan dibutuhkan oleh syaitan. Barakallahu fikum, yang membawa kejahatan dan kejelekan. Kemudian barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjaga umatnya barakallahu fikum dari amalan-amalan ibadah yang dia telah bangun agar pahalanya tetap sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak batal dan tidak terhapuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengajarkan ataupun menghabarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala arraqan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi arraq, tukang ramal, kemudian dia bertanya kepada tentang sesuatu, kemudian dia benarkan atas hasil ramalannya, maka dia tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari barakallahu fikum. Ini penjagaan dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Jangan sampai amalan ibadah sholat yang dia telah jaga, yang dia telah perbaiki, yang dia telah berat barakallahu fikum melaksanakannya, melawan hawa nafsu, melawan berbagai macam rintangan, jangan sampai terhapus amalan-amalan dia. Sehingga ketika dia barakallahu fikum datang menghadap Allah dengan percaya diri, dia telah banyak amalan-amalan sholatnya, namun ternyata barakallahu fikum ada perbuatan-perbuatannya yang telah menggugurkan amalan-amalan sholatnya barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan, siapa saja yang mendatangi Allah, Allah dikatakan oleh para ulama adalah seorang tukang ramal yang bisa meramalkan nasib hidup seseorang atau meramalkan barang hilang barakallahu fikum atau yang semisalnya, atau Allah juga dikatakan sebagai kahin, dukun ataupun sandra yang dia bisa meramalkan mengaku, bisa mengaku perkara-perkara baik barakallahu fikum, atau disebut juga termasuk Allah adalah al-munajim ahli nujum, maka semuanya itu barakallahu fikum. Maka dan barang siapa yang mendatanginya dan bertanya kepadanya kemudian membenarkan ucapannya, baik membenarkan langsung dia mempraktekannya walaupun tidak membenarkan dengan lisannya, tapi mengamalkan ketua-ketuanya, melaksanakan anjuran-anjurannya sebagai hasil amalannya, maka ini barakallahu fikum menyebabkan terhapus amalan sholat selama 40 hari, tidak ada nilainya barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW barakallahu fikum ini menjaga kasih sayangnya Rasulullah SAW, menjaga amalan daripada umatnya ini. Jangan sampai amalan daripada umat ini terhapus dalam keadaan yang dia tidak merasa, padahal dirinya yang telah menghapus, menyebabkan amalan-amalan yang terhapus barakallahu fikum. Sekali lagi, inilah dan himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-ummah. Ini penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rela, tidak rela umat yang terjatuh ke dalam penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi barakallahu fikum, maka berkewajiban bagi kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan akidah yang lebih utama, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan akhlak dan adab, semuanya barakallahu fikum Rasul kita sebagai teladan kita, suri tauladan kita di dalam kehidupan kita ini barakallahu fikum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah barakallahu fikum. Yang terakhir dalam penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga barakallahu fikum dan juga kasih sayangnya barakallahu fikum untuk menjaga akidah keyakinan kita, yang jangan sampai kita meninggal dalam keadaan membatalkan kalimat la ilaha illallah yang kita jaga, yang kita yakini sebagai perkara yang akidah dan keyakinan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid yang kita barakallahu fikum dengan penjagaan yang sungguh-sungguh sangat kuat barakallahu fikum, baik dengan misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga itu, baik dengan perbuatan sendiri barakallahu fikum. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang apabila seorang telah mengucapkan hal ini, maka seseorang harus berlepas, harus mengkufuri semua sembahan-sembahan dari Allah Subhanahu wa taala, harus menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat zat yang diibadahi. Kalau barakallahu fikum yang seorang yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah sebagai tauhidnya, kemudian dia menjaga dan konsekuensi-konsekuensinya, dan maka kalau meninggal maka dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila hal itu telah dibatalkan dengan yang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibatalkan dengan kekafiran, dengan kemurkanan, dengan yang lainnya dan menyebabkan keluarnya seseorang dari Islam dengan perbuatan kesyirikan, maka dan jaminan masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada lagi barakallahu fikum tercabut dengan perbuatannya. Kita masih ingat barakallahu fikum bagaimana semangatnya Rasulullah SAW menjaga hal itu ketika Rasulullah SAW mendakwahi seorang paman dari salah seorang paman beliau. La barakallahu fikum Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari yang Al-Sayyid radhiyallahu anhu, kata beliau, lama hadrat itu wafatu Abu Talib, ketika sakratul maut mendatangi Abu Talib. Nah, jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Wa innahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Namun ternyata di sisi Abu Talib ada juga paman Rasulullah SAW yang kafir, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl. Maka Rasulullah SAW dengan kasih sayang yang tinggi, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyelamatkan pamannya, ingin pamannya supaya masuk Islam, bertauhid, maka Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah kepada beliau dengan mengatakan ya abdi kun la ilaha illallah kalimatan uhadu laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang bisa berhujjah dengannya. Rasulullah SAW mentalkin hal ini kepada pamannya Abu Talib yang sedang sakaratul maut, yang sedang hampir yang nyawanya berpisah dengan badannya. Barakallahu fikum. Ternyata dua paman Abu Talib yang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tidak tinggal diam, selalu melihatkan Abu Talib dengan mengatakan, apakah kau benci kepada agama nenek moyang kita? Apakah kau benci kepada agama yang Abu Talib? Demikian barakallahu fikum. Rasulullah SAW tidak pula kalah. Terus beliau selalu mengulangi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dua pamannya Rasulullah yang kafir juga sama-sama bersikeras mendakwahkan terhadap kekafirannya, menyebutkan agama nenek moyangnya, sampai perkataan yang terakhir yang diungkapkan oleh Abu Talib adalah dia berada di atas agama Abdul Muttalib, berada di atas agama nenek moyangnya, meninggal di atas kekafirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal pamannya di atas kekafiran, setelah usaha yang begitu kuat, beliau sangat berazam dalam mengatakan la astaghfirullah malakul hanu malakul hanga, saya sungguh-sungguh akan meminta ampun buat wahai Abu Talib selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semangat dari Rasulullah SAW menjaga akhirnya keyakinan barakallahu fikum, sampai akhirnya Allah turunkan kepada beliau sebuah ayat, maka dari nabi wa nabi la'amna jaisatul musyrikin, dapat sebagai seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Barakallahu fikum. Kemudian ayat-ayat yang lain juga turun, inna kalaka dimadah babda warakun Allah yang dimadah. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau paling cintai. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah pertama untuk Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini semuanya kita sampaikan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan barakah kepada kita semuanya. Terkhusus barakallahu fikum kepada yang mendengar dan kalimat-kalimat ini yang kita sampaikan ini, dan juga terlalu umum bagi kita, bagi semua barakallahu fikum, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bersemangat mendalami dan menjaga dan barakallahu fikum mempelajari dan akidah barakallahu fikum, supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlepas dari kesyirikan barakallahu fikum, dalam harapan kita tetap mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita dan mengajar kepada kita ilmu yang bermanfaat. Nawafillah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa huwa, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.